Baik, kita mulai insyaallah tausiah pada malam hari ini. Naam, sesi pertama insyaallah akan disampaikan oleh Al-Ustaz Hamzah Lafirlas hafizahullahu taala. Kemudian sesi yang kedua Al-Ustaz Amar hafizahullahu taala. Maka kepada beliau-beliau ya, fal yatafaddalu ma'juran mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ayyuhal ahibba azani Allah iyyakum. Saudara-saudaraku yang kami cintai karena Allah tabaraka wa taala. Sebenarnya ini bukan tujuan utama kami datang ke sini untuk duduk di kursi ini untuk menyampaikan dari sebagian nasihat kepada antum semuanya. Karena awalnya kami datang ke sini innama ziyaratan, hanya untuk berziarah, berkunjung, mengucapkan salam, berjabatan tangan, melepas senyuman, melepas rasa rindu, terutama kepada Ustazuna Mu'adz hafizallahu taala dan kepada sebagian ikhwah yang sebelumnya kami kenal. Namun ternyata Allah tabaraka wa ta'ala memberikan dari sebagian waktunya untuk lebih dari sekedar itu. Maka hanya kepada Allah kita memuji, hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita banyak bersyukur. Ayuhal ahibbah azani Allah wa iyakum. Mungkin juga hanya beberapa menit yang singkat, mudah-mudahan bermanfaat untuk bisa kita amalkan apa yang menjadi bagian dari din kita, at-tanasuh, saling menasihati dan saling mewasiatkan. Ayuhal ahibbah azani Allah iyyakum. Allah tabaraka wa taala telah berfirman, fadzakir fa inna dzikratan faul mu'minin. Maka berikanlah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Ayuhal ahibbah azani Allah iyyakum. Ketika kita melalui bagian dari sendi-sendi kehidupan, ketika kita melalui dari sebagian hari-hari kita dengan sabar kesibukan kegiatan, entah itu menghabiskan sebagian masa di dalam rumah bercengkrama dengan istri dan anak-anak kita ataupun keluarga besar kita, ataupun ketika kita harus menarik gas kendaraan kita melaju di jalanan, ataupun ketika di tempat kerja, ataupun di tempat-tempat yang lain. Ketika kita melalui bagian dari sendi-sendi kehidupan tersebut, seringkali kita pun terlalaikan dengan apa yang seharusnya untuk kita selalu mengingatnya. Oleh karenanya Nabi alaihi salatu wassalam beliau menyatakan, ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Demikian pula kita mengetahui Allah tabaraka wa ta'ala dalam sekian banyak ayatnya bersumpah dengan menyebutkan dari sebagian makhluk ciptaannya, makhluk ciptaannya yang agung, yaitu waktu. Di salah satu ayat Allah bersumpah dengan menyebut waktu duha, wadduha. Di ayat yang lain Allah bersumpah dengan menyebut waktu malam. Di ayat yang lain Allah menyebutkan bahkan secara keumuman wal asr, demi waktu, dan seterusnya. Ataupun Allah tabaraka wa ta'ala bersumpah dengan menyebutkan dari sebagian makhluk ciptaannya yang kita lihat wujudnya dan tidak terlepas dari waktu. Wasyamsi misalnya, dan demi matahari, syamsi wa duhaha, terkait dengan waktu. Karena memang kehidupan kita ini tidak akan pernah terlepas dari yang namanya waktu. Dan kita diuji dengan waktu, waktu yang tidak akan pernah kembali terulang, yang bisa membuat di antara sebagian hambanya menyesal, bahkan mayoritasnya, atau bahkan keseluruhannya, keseluruhannya menyesal dengan waktu yang telah berlalu. Dan itu suatu kepastian. Ketika waktu itu telah Allah cukupkan dan tidak diberikan perpanjangan, tidak ada waktu perpanjangan. Jika telah berakhir, maka berakhir semuanya. Ini bukan permainan. Kehidupan dunia itu bukan untuk kita bermain-main. Kehidupan dunia itu bukan untuk bermainnya orang-orang yang beriman kepada Allah tabaraka wa ta'ala, yang sibuk dengan permainan-permainan dunia. Itu orang yang tidak mengindahkan ibadah, yang tidak mengindahkan ketakwaan, yang tidak mengindahkan keikhlasan. Innamad dunya la'ibu walahu. Dunia itu menjadi permainan dan senda gurau. Adapun orang-orang yang beriman, mereka mengatakan bahwasanya dunia itu daru amal, negeri untuk berjuang, negeri untuk berbuat. Sehingga segala apa yang bisa ia korbankan akan dia korbankan, apa yang bisa ia usahakan akan ia usahakan, karena dunia adalah negeri kita berbuat, negeri kita berjuang. Adapun darul akhirah, negeri akhirat, adalah negeri seseorang untuk ia memanen dari apa yang ia perbuat. Maka barang siapa yang telah berjuang dalam kehidupan dunia, ia akan beruntung di hari akhirat. Dan barang siapa yang tidak berjuang dalam kehidupan dunia ini, ia akan menyesal di hari akhirat. Ayyuhal ahibba azanillahu iyyakum. Satu hal yang di beberapa tempat sering saya ulang, dan ini mudah-mudahan bisa ditekankan. Setelah tadi kita membahas tentang amal, tentang waktu, ya, barakallahu fikum, kita akan teringat dengan sebuah ayat yang Allah sebutkan berulang kali dibacakan oleh para asatidah, ya, tentang ayat ini. Dalam sekian banyak kitab akidah pasti disebutkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ataupun ayat yang Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah mukhlisin, ikhlas, mengikhlaskan din ini hanya untuknya. Dua ayat yang sangat-sangat sering terulang dan saya yakin kita semua sudah hafal karena seringnya berulang sehingga sampai hafal. Ayuhal ahibbah hazani Allah ayakum. Tadi kita membicarakan amalan dan waktu. Kemudian sekarang kita membaca ayat yang sudah sering berulang. Semakin sering terulang artinya berarti kandungannya sangat penting, sangat besar sehingga selalu diulang-ulang. Kalimat liya'budun, agar mereka beribadah kepadaku. Aili wahidun, agar mereka mentauhidkanku. Kita membicarakan tauhid. Sesungguhnya pembicaraan tentang tauhid ini tidak akan pernah terlepas dari al-ilm, dari ilmu. Dari ilmu. Sehingga manusia itu diciptakan oleh Allah Tabaraka wa Taala agar mereka menuntut ilmu. Karena ibadah itu tidak bisa tegak kecuali dengan ilmu. Tidak ada ilmu, tidak ada ibadah. Karena hukum asal ibadah adalah haram, ya, illa ma'ad dalil, kecuali dengan adanya dalil. Jadi hukum asal ibadah itu adalah haram. Kita tidak boleh beribadah kecuali bima syara', kecuali dengan apa yang Allah syariatkan. Sehingga kalau tidak disyariatkan oleh Allah, kita tidak bisa menentukan satu ibadah dengan cara kita sendiri, tidak boleh. Sehingga Allah menciptakan manusia agar mereka menuntut ilmu, dengan ilmu tersebut mereka beribadah kepada Allah Tabaraka wa Taala. Baik, sampai di sini saya kira sangat mudah. Kemudian masih ada terusannya. Apakah dengan ilmu yang dipelajari dengan masing-masing kecerdasannya itu cukup, lalu dia beribadah kepada Allah itu cukup? Ternyata jawabannya belum. Belum cukup. Sehingga jangan sampai ada yang berhujjah bahwa saya sebagai manusia diciptakan oleh Allah untuk beribadah, dan ibadah itu dibangun di atas ilmu. Saya sudah memegang ilmu dan saya sudah beribadah kepada Allah dengan ilmu yang saya pelajari. Jawabannya belum cukup. Ya, belum cukup dan sangat-sangat tidak cukup. Kenapa? Karena ada satu hal yang merupakan bagian dari ilmu. Jika itu tidak dihadirkan dalam setiap amalan, maka akan menghilangkannya tanpa jejak, akan menghapuskannya tanpa ada pengaruh sedikit pun, bekasnya tidak ada, yaitu al-ikhlas, keikhlasan. Keikhlasan, oleh karena ayat kedua yang tadi kita bacakan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin lahuddin, mukhlisina lahuddin, ikhlas. Ayolah hibbah, ikhlas. Niyatun salihah, niat yang lurus, itu diakui oleh seluruh orang-orang yang saleh semenjak zamannya para sahabat ila yaumina hada, sampai hari kita sekarang ini, adalah amalan yang paling berat. Keikhlasan. Amalan kan banyak, jihad, hijrah, salat, siam, tilawatul Quran, birrul walidain, ya, kemudian ta'allumul Quran dan seterusnya, banyak sekali amalan. Sesulit apapun dari amalan-amalan tersebut tidak bisa mengalahkan sulitnya keikhlasan. Keikhlasan itu lebih sulit dari itu semuanya. Farubba saghirin, bisa jadi amalan itu rendah nilainya dibanding amalan lain, itu rendah. Kita tidak mengatakan amalan itu rendah, memang rendah, enggak. Kalau dibandingkan amalan lain, dia kecil, dia rendah. Tapi tidak ada amalan yang rendah di sisi Allah Subhanahu wa Taala. Amalan ini dibandingkan amalan lain rendah. tapi nilainya besar di sisi Allah tabaraka wa ta'ala, mal ikhlas dengan keikhlasan. Dan amalan sebesar apapun tanpa keikhlasan tidak ada jejaknya. Oleh karenanya sering diulang oleh salafun salih agar kita senantiasa mempelajari niat. Ta'allamun niyyah, ta'allamul ikhlas. Pelajarilah niat, pelajarilah ikhlas. Dipelajari tentang niat itu, pelajari tentang keikhlasan. Ini sering disebutkan Al-Fudhail bin Iyad, ya, dan para ulama lainnya. Sering diulang-ulang sampai ulama kita saat ini. Oleh karenanya sahabat yang mulia Thaib Amr bin As radhiyallahu ta'ala an, ketika di akhir hayatnya sampai-sampai, ya, ketika menyebutkan amalan-amalannya, beliau khawatir dari semua amalan yang dikerjakan itu tidak diterima. Khawatir. Hanya satu yang beliau yakin diterima. Ya, tidak ada rasa khawatir, yakin diterima, yaitu kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah. Yang lainnya beliau khawatir. Barakallahu fiikum. Ayyuhal ahibba hazanillahu ayyakum. Dan ini pula yang paling dikhawatirkan seluruh para sahabat, semisal Abu Bakar As-Siddiq atau yang lain. Pernah dengar kisah Hanzalah, hadis Hanzalah yang cukup panjang kalau saya sebutkan nanti habis waktunya. Ya. Tapi poinnya tentang keikhlasan. Hanzalah seakan merasa seakan-akan dia orang munafik. Ternyata Abu Bakar As-Siddiq merasakan hal yang sama, seakan-akan dia sebagai seorang munafik. Ketika di majlis bersama Nabi alaihi salatu wasalam, bertambah keimanannya, seakan-akan surga neraka di hadapannya. Ketika pulang kembali ke rumah, hilang itu semuanya. Terlalaikan dengan kehidupan dalam rumah tangga. Ayyuhal ahibba hazanillahu wa iyyakum. Kita tahu kan yang paling dikhawatirkan Nabi alaihi salatu wasalam, akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar. Yang paling saya khawatirkan menimpa kalian dari segala yang saya khawatirkan adalah syirik asghar. Fasuila an, maka beliau ditanya apa itu syirik asghar. Qala ar-riya. Yang beliau maksudkan adalah riya. Riya ini membicarakan apa? Keikhlasan, ya. Keikhlasan. Hilang itu amalan sebesar apapun dengan riya. Ikhlasnya hilang dengan riya tersebut. Itu yang paling dikhawatirkan Nabi alaihi salatu wasalam. Tinggi ilmunya, luas, mendalam pemahamannya, rajin amalannya, hilang karena tanpa keikhlasan. Ayyuhal ahibbah azzanillahu iyyakum. Sekarang Allah subhanahu wa ta'ala memilih kita dari sekian juta manusia yang sangat kontras kalau kita bandingkan antara kehidupan di luar sana dengan di musala antum ini. Orang-orang pilihan yang bisa duduk seperti ini. Ya. Tapi bisa jadi hilang apa yang kita amalkan karena tidak ada yang keikhlasan. Jangan seperti itu. Kita sudah dipilih dengan ilmu, sudah dipilih dengan amalan soleh. Kita punya tugas satu yang sangat berat, yaitu menjaga keikhlasan. Menjaga keikhlasan. Wallah, ini yang paling sulit. Ya, tidak ada yang lebih berat dari keikhlasan. Ya, tidak ada yang lebih berat. Seandainya keikhlasan itu mudah, maka tidak ada orang kafir, tidak ada orang munafik, tidak ada. Ya, tapi kenyataannya apa? Sulit, berat. Dan hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita mohon pertolongan kepada Allah agar kita diberikan keikhlasan. Ya, karena keikhlasan adalah taufik dari Allah, bukan datang dari jiwa kita. Itu taufik dari Allah tabaraka wa ta'ala, sehingga kita bisa memilikinya. Wallahu ta'ala alam biswab. Saya kira sudah cukup panjang, 1, 2, 3, 4, 20 menit. Ya, tadi target saya paling panjang 15 menit. Qadarullah agak panjang sedikit. Baiklah, bahas mudah-mudahan bermanfaat. Saya cukupkan. Subhanallah bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kepada Ustaz Amr, fadhal.